Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an Al-Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Kathir. Kita masuk pada tafsir surah Al-Jin. Tafsir surah Al-Jin, sebagaimana namanya, yaitu surah yang di dalamnya ada kisah jin. Dan kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk yang namanya jin. Dan tidak perlu kita artikan dengan penafsiran-penafsiran orang-orang baru, orang-orang belakangan, ya, yang justru akhirnya mengingkari wujudnya jin tersebut. Dan jin adalah seperti kita, seperti manusia, diwajibkan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wahiyya makiyyah. Surah Al-Jin ini merupakan surah makiyyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Katakanlah, baru saja diwahyukan kepadaku bahwasanya beberapa orang dari kalangan jin, ya, mereka menyimak apa yang dibaca, apa yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an. Faqalu, kemudian mereka berkata, inna sami'na Qur'anan 'ajabah. Mereka kemudian mengatakan, sesungguhnya kami mendengar bacaan yang sangat mengagumkan. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Apa yang kami dengar tadi dari bacaan-bacaan tadi, yaitu Al-Qur'an, membimbing kepada jalan yang terbimbing, jalan yang benar. Fa'amanna bih, kami pun beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami pun tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah dengan siapapun. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan bahwasanya Allah Maha Tinggi, Maha Mulia Rabb kita, tidaklah Allah itu mengambil sahibah, mengambil teman atau istri, wala walada, dan tidak pula mengambil anak dari kalangan apapun. Tidak memiliki teman, tidak memiliki istri, dan tidak memiliki anak. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan bahwasanya ada orang-orang dari golongan kita, dari golongan jin, yang mereka adalah safihuna, orang-orang dungunya, dari golongan jin, mereka berkata mengenai Allah dengan perkataan yang sangat mengerikan, ya, perkataan yang dusta. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba, dan kami ya menyangka bahwasanya jin dan manusia tersebut ya mereka kenapa begitu berani ya, atau dan kami menyangka bahwasanya jin dan manusia tidak berani untuk mengatakan atas Allah perkataan-perkataan yang dusta. Ya, yaitu di sini prasangka daripada jin tersebut, jin dan daripada manusia, ya tidak akan mereka mungkin untuk mengatakan demikian. Ya, tetapi kenyataannya memang ada manusia-manusia dan jin yang mengatakan atas Allah perkataan-perkataan yang dusta. Ya, artinya saya tidak menyangka kok ada manusia dan jin yang berkata atas nama Allah dengan perkataan yang dusta. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada orang-orang dari golongan manusia, mereka berlindung kepada orang dari golongan jin. Fazaduhum rahaqa, maka tidaklah bertambah bagi mereka kecuali kebinasaan dan kerugian. Ya, kita artikan rijal di sini adalah orang, ya, orang dari kalangan jin dan orang dari kalangan manusia. Wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahada, dan bahwasanya di antara kaum jin pula ada yang mereka meyakini bahwasanya tidak akan Allah utus mereka setelah mereka mati. Yaitu beberapa golongan dari kalangan jin pula mereka ada yang kafir kepada hari akhir, yang tidak percaya tentang hari kiamat. Ya, artinya memang demikian. Jin sama dengan kita, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang musyrik, ada yang bertakwa, ada yang fajir, ada yang baik, ada yang buruk. Demikian ya, sama. Sehingga kita memiliki kewajiban yang sama. Kita wajib menuntut ilmu, jin pun demikian. Berkata Imam Al-Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala amiran rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yukhbira qaumahu. Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan rasulnya untuk supaya memberikan khabar kepada kaumnya, annal jinna istama'ul quran, bahwasanya ada bangsa jin yang mereka menyimak bacaan Al-Qur'an. Fa amanu bihi, mereka pun beriman dengan Al-Qur'an tersebut. Wasaddaquhu, mereka pun membenarkannya. Wangqadu lahu, dan mereka pun tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah dalam Al-Qur'an tersebut. Faqala ta'ala, Allah berfirman, kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan jin, mereka menyimak bacaan Al-Qur'an, kemudian mereka mengatakan kami mendengar bacaan yang sangat mengagumkan. Yahdi ila rusydi, yang mengajak kepada bimbingan yang benar. Ila sadadi wan najah, yaitu menuju kepada keadilan, kebenaran dan keselamatan. Fa amanna bih, kami pun beriman dengannya. Beriman kepada Al-Qur'an tersebut. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak menyekutukan Allah, tidak menyekutukan Rabb kita dengan apapun, dengan siapapun. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa hadzal maqam syabihun bi qoulihi ta'ala. Ayat ini itu serupa dengan ayat yang lain firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahqaf ayat 29, wa idh sarrafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an, dan ketika kami giring kepadamu beberapa orang dari kalangan jin supaya mereka menyimak bacaan Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an. Wa qad qadimna al-ahadith al-warida fi dhalik bima aghna 'an 'adatihi hahuna. Telah lewat hadis-hadis yang terdapat tentang masalah ini, kita tidak perlu mengulangi lagi. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa annahu ta'ala jaddu rabbina, dan bahwasanya Allah Maha Tinggi, Maha mulia Rabb kita. Qala Ali bin Abi Thalhah 'an Ibn Abbas qalihi ta'ala jaddu rabbina. Berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibn Abbas ketika menafsirkan jaddu rabbina ay fi'luhu atau fi'lahu wa amrahu wa qudratuhu, yaitu jaddu rabbina, mulia apa yang dilakukan oleh Allah, mulia seluruh apa yang Allah perintahkan, dan mulia pula dan maha tinggi pula kemampuan maha mampunya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Dhahhak 'an Ibn Abbas, berkata Dhahhak dari Ibn Abbas, jaddullah alahu wa qudratuhu wa ni'matuhu 'ala khalqihi. Maksudnya jaddullah adalah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala, maha mampunya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Sehingga ketika dikatakan ta'ala jaddu rabbina, ya, maha tinggi Allah, maha jadd Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu maha mengatur, maha mampu, maha memberikan kenikmatan, yang maha terpuji perbuatannya, maha mulia perintahnya, dan maha mampu kemampuannya. Wa ruwiya an Mujahid wa Ikrimah jalalu rabbina. Adapun yang diriwayatkan dari Mujahid dan Ikrimah, jalalu rabbina. Jaddu maknanya jalal, mulia, yaitu maha mulialah Rabb kita, maha mulialah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, jalaluhu wa 'azamatuhu wa amruhu, yaitu maha tinggi kemuliaan Allah, keagungan Allah, dan juga perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala As-Sudi, dan berkata As-Sudi, ta'ala amru rabbina, maha tinggi perintah Allah Rabb kita. Wa 'an Abi Darda wa Mujahid aidan wa Ibn Jurayj, ta'ala dzikruh. Adapun yang ditafsirkan oleh Abu Darda, Mujahid dan yang lainnya dan Ibn Jurayj, yaitu ta'ala dzikruh, maha tinggi Allah yang senantiasa disebutkan namanya, disucikan namanya di langit yang tertinggi. Ini namanya ikhwan fi din, a'azakumullah, ya, perbedaan dalam menafsirkan, dan ini termasuk menafsirkan dengan tafsir tadammun, menafsirkan sebuah lafaz Al-Qur'an dengan isi kandungannya. Ya, menafsirkan lafaz Al-Qur'an dengan isi kandungannya. Ini bukan takwil dari makna sebenarnya, tetapi ini adalah menakwilkan atau menafsirkan sebuah ayat dengan kandungan atau sebagian kandungan dari lafaz tersebut. Ya, ini perlu diperhatikan. Jadi bukan, ini buktinya ulama salaf mentakwil, artinya memalingkan dari makna yang benar menuju makna yang lemah, bukan. Yang disebutkan di sini, apa yang tadi kita bacakan, semuanya terkandung dalam makna jaddu. Makna jaddu, semua itu tadi yang maknanya. Sehingga ini namanya tafsir tadammun, penafsiran dengan salah satu isi kandungan daripada makna lafaz tersebut. Ya. Boleh disebutkan semua, boleh sebagiannya. Qala Zaid bin Jubair, ta'ala jaddu rabbina, ta'ala rabbuna. Wa amma makna ta'ala jaddu rabbina, ya, ta'ala rabbuna, maha tinggi Rabb kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga ketika tadi ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya ta'ala jaddu rabbina itu fi'luhu, amruhu, qudratuhu, jalaluhu, 'azamatuhu, maka semua penafsiran tadammun tadi tidak menafikan, tidak menghilangkan makna ta'ala tadi. Tidak menafikan, menghilangkan makna maha tinggi. Sepaham ya? Sehingga di sini tafsirkan oleh Sa'id bin Jubair dengan makna yang zahirnya, yaitu ta'ala Rabbuna, maha tinggi Rabb kita, maha tinggi Allah. Penafsiran yang tadi semuanya tidak menafikan, tidak menggeser bahwasanya Allah maha tinggi. Ya, karena sebagian orang menggunakan tafsir-tafsir tadzammun, tafsir-tafsir yang sifatnya kandungan dalam makna tersebut, untuk memelingkan dari makna yang intinya, ya, yaitu orang-orang yang tidak percaya bahwasanya Allah maha tinggi. Mereka bawa maksudnya yang maha tinggi adalah ilmunya, yang maha tinggi adalah keagungannya, yang maha tinggi adalah kemuliaannya, yang maha tinggi adalah perintahnya, yang maha tinggi adalah larangannya, yang maha tinggi dan seterusnya. Naam, itu benar. Tetapi jangan hilangkan Allah maha tinggi. Itu intinya. Ya, seperti ya, menafsirkan atau mentakwilkan istawa menjadi istaula. Walaupun lughah ini istawa, maknanya salah satunya istaulah, ini lughah yang dhaif, yang lemah, tetapi taruhlah itu lughah yang benar, maka silakan Anda takwilkan dengan istawa, tetapi jangan menghilangkan makna istawa menjadi irtafa'a. Sudah paham kan? Ya. Jangan kau hilangkan makna itu. Naam, Allah Maha menguasai seluruh dunia ini. Naam. Allah Maha menguasai. Kan mereka memalingkan istawa, maksudnya istaulah yang artinya menguasai. Iya, Allah Maha menguasai. Tetapi juga Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Ini perlu dicatat ya. Ini sangat penting untuk kita pahami. Silakan ditafsirkan dengan tadhammun, dengan salah satu kandungan dari kandungan bahasanya, tetapi tanpa menghilangkan makna zahirnya yang terkuatnya dalam lafaz tersebut. Jadi pahami ya, wadih ini. Ya, karena biasanya memang yang namanya syubhat itu sangat tipis sekali. Kalau kita tidak jeli, sangat berbahaya. Wa amma wa rawahu Ibnu Jarir Ibnu Abi Hatim, hadapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, haddatsana Muhammad ibn Abdullah bin Yazid al-Mukri qala haddatsana Sufyan an Amr an Athan ibn Abbas, dari Ibnu Abbas ya, qala, beliau mengatakan al-jadd di sini maknanya ab, ya, jadd maknanya adalah ab, ya, walau alimta al-jin ana fil ins jadda ma qalu ta'ala jaddu rabbi jaddu rabbina, ya. Nah, makna daripada jad adalah ab, ayah, ya. Kalaulah jin mengetahui bahwasanya pada manusia itu ada jad, ada apa jadnya, yaitu ada pendahulunya dari Nabi Adam seterusnya, mereka tidak akan mengatakan ta'ala jaddu rabbina. Lakin laisat afhama ma'na hadha al-kalam, tetapi tidak terpahami apa maksud perkataan ini. Wa la'allahu saqata syai'un, ya, kemungkinan walaupun sanadnya itu jayyid, tetapi ada kalimat yang hilang pada kalimat tersebut. Karena kalau kita maknai jad itu ayah, ya agak rancu kita kan. Oleh karena itu Ibnu Katsir mengatakan ma afhamu lastu afham ma'na hadha al-kalam, aku tidak paham apa yang dimaksud perkataan ini. Sehingga beliau dari husnuzunnya beliau terhadap riwayat dari Ibnu Abbas yang sahih ini, la'allahu qad saqata syai'un, ya, ya semoga karena hilangnya sebuah perkataan yang tidak terriwayatkan atau tidak tertuliskan, ya. Bisa paham ini ya? Ya, sehingga kalau kita maknai jad di sini adalah ab, maksudnya adalah ayah ke atas, sehingga kita jad itu maknanya kakek dan seterusnya, ya, ini kurang tepat karena enggak mungkin dikatakan oleh seorang yang beriman bahwasanya Allah memiliki bapak dan seterusnya, ini enggak mungkin, ya, sehingga di sini Ibnu Katsir mengatakan ma'afhamu syai', aku tidak memahami apapun dari kalimat ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kaum muslimin yang dimuliakan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat yang selanjutnya, mattakhadha sahibatan wala walada. Ya, Allah tidak mengambil sahibah, tidak mengambil istri, tidak ya memiliki istri, tidak memiliki teman, wala walada, dan tidak pula memiliki anak. Ya. Sehingga di sini kalau kita mau sinkronkan dengan ucapan di atas, ucapan Ibnu Abbas, wa annahu ta'ala jaddu rabbina, dan bahwasanya Allah Maha Tinggi, Maha Tinggi, tidak ada yang di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada bapaknya, tidak ada yang di atasnya. Tidak ada yang melahirkannya. Enggak punya istri pula dan juga tidak punya anak, tidak mengambil istri dan tidak mengambil anak. Dan ini ya lebih cocok dengan surah Al-Ikhlas maknanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan mattakhadha sahibatan wala walada, ay ta'ala antikhadhi sahibah wal aulad. Maha suci Allah, enggak mungkin Allah membutuhkan istri, enggak mungkin Allah membutuhkan anak. Ya. Ay qalatil jin, Jin di sini berkata secara makna tanzihur rabbu jalla jalaluhu, maha suci Allah yang maha mulia, hina aslamu, ketika mereka masuk Islam, wa amanu bil Quran, ketika mereka beriman dengan Al-Qur'an, an ittikhadhis sahibah wal walad, yaitu mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an dan mensucikan Allah dari menjadikan Allah memiliki istri atau memiliki anak, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Ya, mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki istri, Allah memiliki anak. Ya, ini perkataan orang-orang Nasrani. Dan di sini kaum dari jin mensucikannya dengan mengatakan ini. Sumaqalu, kemudian mereka mengatakan wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sebelumnya orang-orang dungu di antara kita ada yang mengatakan demikian, ucapan yang sangat keji, ucapan yang sangat dusta. Artinya ada orang-orang dari kalangan jin yang mereka pun seperti Nasrani, ya, yang meyakini Allah punya istri atau punya anak. Ya, maka na'udzubillah min dzalik. Kemudian qala Mujahid wa Ikrimah wa Qatadah wa Sudi safihuna ya'nuna iblis. Ya. Ditafsirkan oleh Mujahid, Ikrimah dan Qatadah dan Sudi, yang dimaksud dengan safihuna, orang dungu di antara kami, maksudnya adalah iblis. Ya. Bahwasanya iblislah yang memahamkan itu, yang menyebarkan itu kepada keturunannya dari kalangan jin. Padahal iblis dia tahu, paling tahu bahwasanya Allah tidak memiliki ab, tidak memiliki ayah, tidak memiliki sahibah, tidak memiliki istri, tidak memiliki anak. Lam yalid walam yulad. Jin, iblis sangat paham itu. Sangat paham. Ya. Makna syatata, qala Sudi an Abi Malik, syatata jura, yaitu ucapan yang sangat mengerikan, yang sangat palsu, yang sangat dusta. Qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid, ay zulman kabira, perkataan yang sangat zalim, yang kezalimannya sangat besar. Ya, ucapan yang sangat zalim dengan kezaliman yang sangat besar. Ya. ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدا. Atau dimungkinkan pula makna dalam ayat سفيهنا adalah isim jenis yang mengandung di dalamnya seluruh yang menganggap bahwasanya Allah memiliki istri atau memiliki anak. Ya, ini mengatakan Al-Quran ya. Orang yang meyakini Allah itu punya istri atau Tuhan bapak, Tuhan ibu, apalagi Tuhan anak, itu adalah safi. Orang-orang dungu. Ya. Dan dungu itu beda dengan jahil. Kalau jahil adamul ilm, nggak tahu, nggak punya ilmu. Kalau safi, dia punya ilmu, dia tahu, tetapi dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya dungu. Ya. Kenapa dikatakan orang yang demikian itu dungu? Karena secara fitrah setiap manusia, ya, secara hati kecilnya meyakini bahwasannya pencipta alam raya ini adalah satu. Ya, sehingga kalau ada yang mengatakan Allah punya anak, punya bapak, punya ibu, misafih, dungu. Ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena yang memiliki anak, istri, itu adalah makhluk. Ya, bahkan ada makhluk yang tidak memiliki itu. Siapa? Malaikat suci. Tidak memiliki apa yang kita miliki dari anak, istri, dan orang tua. Tapi mereka mulia. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, demikian. Tetapi orang-orang, sebagian orang musyrikin, ya, khususnya orang-orang barat, ya, mereka meyakini bahwasanya, khususnya orang-orang Yahudi, sebagian orang musyrikin, mereka mengatakan bahwasanya malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Sehingga kalau antum perhatikan dalam bahasa Inggris, terjemahan malaikat apa? Terjemahan malaikat apa? Bahasa Inggrisnya malaikat. Angel. Bidadari? Bidadari apa bahasa Inggrisnya? Angel juga. Paham? Ya, mereka menyebut malaikat itu angel, menyebut bidadari angel. Karena mereka meyakini bahwasanya malaikat adalah perempuan. Demikian ya, ikhwanul fiddin azakumullah. Kalau Indonesia enggak tahu. Sehingga malaikat diartikan malaikat. Apa bahasa Indonesia malaikat? Yo malaikat. Demikian ya. Ikhwanul fiddin azakumullah, demikian ya. Kita perlu perhatikan sehingga tidak tepat kalau menerjemahkan dalam bahasa Inggris bahwasanya malaikat adalah angel. Ya, malaikat ya malaikat, seperti di Indonesia ketika Islam masuk ke Indonesia menerjemahkan malaikat enggak bisa, ya sudah. Ya, disampaikan dengan malaikat. Kemudian diterangkan malaikat itu makhluk Allah dan seterusnya. Begitu ya. Sehingga kita kalau memang tidak ada terjemahan yang mewakili, jangan kita paksakan. Karena nanti maknanya akan jauh. Ya. Wa annahu kana yaqulu safihuna. Bahwasanya orang-orang dulu di kalangan kita, qabla islami, sebelum masuk Islam, yaitu jin-jin yang menganggap demikian, yang beragama seperti agama Nasrani sebelum masuk Islamnya, dia mengatakan atas Allah halallahi syatata, mengatakan atas Allah perkataan yang syatat, yaitu batila wa zura, perkataan yang batil dan perkataan yang palsu. Walihada qalu, oleh karena itu mereka mengatakan, wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba, ay ma hasabna anna al-insan wal jin yatamala'una 'ala al-kadhib 'ala Allah fi nisbati as-sahibah wal walad ilayh. Ya, kami tidak menyangka kenapa beberapa dari kalangan manusia dan jin mereka mengatakan bahwasanya Allah, ya, mengatakan dengan ucapan yang dusta bahwasanya Allah ya, memiliki istri atau memiliki anak. Kami tidak menyangka ada yang seperti itu. Ini sadarnya ketika apa? Ketika sudah mendapatkan hidayah. Ya, ketika mereka sudah beriman, mereka baru sadar, ya Allah, kemarin rupanya begitu. Ya. Heran kok ada yang seperti itu. Ya. Falamma sami'na hadzal Qur'an, ketika kami mendengar Al-Qur'an ini, amanna bi, kami pun beriman dengannya. Alimna annahum kanu yakdzubuna 'ala Allahi fi dzalik, dan kami setelah mendengarkan Al-Qur'an mengetahui bahwasanya mereka mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian. Jadi dakwahnya kita kepada orang-orang non-Islam, bahasa di Indonesianya non-Islam, misal Yahudi, Nasrani atau musyrikin, sampaikan Al-Qur'an. Ya, sebagaimana Rasulullah berdakwah kepada kaum musyrikin, sampaikan Al-Qur'an. Terus disampaikan. Ya, diterangkan kepada mereka. Allah berfirman, walaupun mereka tidak percaya, barokah daripada Al-Qur'an dalam hati mereka ketika mengetahui isi kandungan Al-Qur'an, pasti hati kecil mereka itu meyakini itu benar. Hanya saja mungkin hati mereka sudah penuh dengan kemaksiatan, sudah keras bagaikan batu, sehingga butuh perlahan-lahan untuk memahamkan mereka. Apalagi selama ini ya, kita Islam itu kalau di orang-orang barat senantiasa ditakut-takuti, Islam adalah agama teroris, agama yang kejam, agama perang, agama ini dan itu. Sehingga perlu sabar untuk mendakwai mereka. Kalau kita sabar terhadap orang-orang kafir, terlebih lagi kepada saudara-saudara kita yang muslim. Ya, banyak saudara kita yang Islam ya, yang mereka muslim karena sibuknya mereka dengan pekerjaan, sibuknya dengan dunia, mereka gak paham. Gak paham Islam. Ya, bahkan kalau kita survei saja, ditanya rukun Islam, ada saja yang gak hafal. Bahkan kalau kita survei sholat lima waktu atau tidak, banyak saudara kita yang bolong-bolong sholatnya. Makanya tugas kita, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yu'allam, diajari, diberitahu, itu tugas kita. Ya. Wa qawluhu ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduuhum rahaqa, dan bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan manusia, mereka justru berlindung dengan beberapa orang dari kalangan jin. Ada manusia yang berlindung kepada jin, fazaduuhum rahaqa, maka hal itu hanya akan menambahkan mereka dengan rahaq, dengan kebinasaan dan kerugian. Ya, yaitu orang-orang yang berlindung kepada jin. Ada orang yang mengatakan, loh, saya kan tidak meminta, korinya datang sendiri dalam mimpi. Saya mimpi ketemu jin, jin itu katanya korinya saya, kemudian akan melayani saya sesuai dengan keinginan dia. Hati-hati, ikhwan fil din, a'azakumullah. Saya kan tidak minta. Lafadznya di sini dengan bukan yata'awwadun, bukan meminta, tetapi ya'udzun, berlindung. Bukan yata'awadzun, bukan meminta perlindungan. Sehingga di sini kalau berlindung, ya itulah, dia akan rugi dunia akhirat. Walaupun kita tidak minta, tapi kita berlindung kepada jin, rugi dan binasa kita. Ya. Ai kunna nara anna lana fadlan 'alal ins. Nah, ini perkataan jin. Dulu kita menganggap bahwasanya kita lebih mulia dari jin, lebih mulia dari manusia. Karena apa? Banyak manusia yang mereka minta bantuan kepada jin. Ya, cinta sama perempuan. Ya, ditolak cintanya, akhirnya nyewa jin untuk melet. Saingan dagang kalah, akhirnya nyewa jin untuk apa? Melarisi dagangannya. Takut mati, ya, akhirnya dia nyewa jin untuk supaya tubuh dia kebal. Ya. Dengan banyaknya manusia yang meminta dan berlindung, walaupun tidak minta, berlindung kepada jin. Maka jin ketika itu mengatakan, kunna nara anna lana fadlan 'alal ins. Dulu kami menganggap kami itu lebih mulia daripada manusia. Karena banyak manusia yang menyembah-nyembahnya. Banyak manusia yang berlindung kepadanya. Li'annahum kanu ya'udzuna bina. Dikarenakan kebiasaan manusia, kata Imam Al-Kasir dalam menerangkan ayat ini, banyak yang minta perlindungan atau berlindung dengan kita. Contoh dikatakan di sini oleh Al-Imam Al-Kasir, idza nazalu wadiyan aw makanan aw mawhishan min al-barara wa al-barari wa ghairiha, itu ketika mereka melewati lembah, melewati sebuah tempat yang angker, melewati tempat yang membuat bulu apa ini namanya? Bulu kuduk merinding, mereka pun berlindung. Permisi Mbah, nyuwun apa? Nyuwun sewu Mbah. Klakson, permisi. Itulah. Ya itu, seperti itu bentuknya. Ya. Kalau kita pernah melakukan demikian, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya semakin kita merendah di hadapan jin, ya jinnya merasa tinggi, merasa hebat. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita melewati tempat yang asing, melewati tempat yang belum pernah kita lewati, kita baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan-kejelekan makhluk yang Allah ciptakan. Berlindungnya kepada Allah, maka jin tidak akan berani untuk mengganggu kita. Tapi kalau dia lewat ya tempat angker, pohon keramat atau semacamnya, kemudian dia permisi pada jin tadi, berlindung, jangan Mbah, jangan ganggu saya Mbah. Ya, maka jin tersebut merasa tinggi, merasa hebat, dan itu rendah. Ya, analoginya kita begini, analogi ini supaya kita bisa memahami. Kita lewat pasar, ada preman nih. Preman tukang malaki duit. Kita lewat. Permisi, Pak. Kira-kira disilakan permisi apa dicengkeweng? Uangnya dulu sini. Ini sama qati'ut thariq ini, sama perampok, sama penyamun, sama preman. Kira-kira dipersilakan apa dikerjani sama setan sama preman tadi? Dikerjani sama preman tadi. Tapi kalau kita lewat, ya, kemudian kita berlindung kepada orang yang ditakuti preman tadi. Ini bukan mengkiaskan Allah dengan makhluk ya. Bukan. Tapi kita misalkan sama polisi. Kira-kira preman tadi takut enggak? Ya takut, enggak berani. Enggak berani untuk mengganggu. Itu manusia saja, kan begitu. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ini bukan dalam rangka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Bukan. Kita berlindung dari kejelekan makhluk dengan Allah yang menciptakan makhluk tersebut. Ya. Maka kalau kita takut diganggu jin, berlindung kepada Allah. Jangan malah merendah di hadapan jin tadi. Maka jin tadi akan semakin besar kepala dan semakin merasa tinggi kedudukannya. Dan jangan pula kita menentang-nentang. Ya. Mana ini jin, saya enggak takut. Ya, preman kalau dikaya gitu kan ya malah berantem. Oleh karena itu dalam hadis, ya syaitan kalau kita mengatakan kaya syaitan, celaka syaitan, maka syaitan itu ta'azama. Syaitan itu akan semakin besar, semakin berani. Bikuwati suratuh, dengan seluruh kekuatanku aku lawan manusia tersebut. Jadi kalau manusianya nantang, syaitannya pun akan melawannya dengan sekuat tenaga. Tapi kalau kita bismillah, kita menyebut nama Allah, kita berlindung kepada Allah, tasakhara hatta takuna mithla dzubab, maka syaitan itu ketika kita menyebut nama Allah, berlindung kepada Allah, syaitan akan mengecil sampai seukuran dzubab, seukuran lalat. Ya, kita beriman dengan itu. Kenapa enggak mau beriman dengan itu? Sama setan yang enggak kita lihat, sama jin yang katanya penghuni pohon angker, kita enggak lihat, kita percaya, tapi sama Allah masa enggak percaya? Harusnya kita harus lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama kanat 'adatul Arab fi jahiliyatiha ya'udzuuna bi 'adzimi dzalikal makan minal jan ay yusibahum bi syai'in yasu'uhum. Sebagaimana ini kebiasaan adat orang-orang Arab ketika masa jahiliyah, mereka berlindung dengan keagungan tempat-tempat ini. Ini tempat mulia. Ini tempat dulu ya sebagai petilasan. Ya, ini tempat ini dan itu. Mereka mengagungkan untuk supaya tidak diganggu jin, supaya mereka tidak tertimpa sesuatu pun yang jelek bagi mereka. Mereka pun akhirnya berlindungnya kepada jin penghuni tempat tersebut. Ya, hati-hati yang seperti ini ya. Kama kana ahaduhum yadkhulu balada a'da'ihi fi jiwari rajulin kabirin wa damamihi wa khafaratihi. Mereka kiasnya begini. Kalau mereka ingin masuk ke negeri musuh, maka mereka harus meminta jiwar, meminta perlindungan dari pembesar di negeri musuh kita tadi. Ya, misalkan kampung A bermusuhan dengan kampung B. Kita orang kampung A mau ke kampung B, ya nanti bisa mudharat, bisa celaka. Untuk bisa selamat bagaimana? Berlindung kepada pembesar, kepala desa atau lurah daripada kampung sebelah yang musuh kita tadi. Ya, mereka analoginya tadi seperti itu. Lamma ra'atil jin annal ins ya'uduna bihim min khaufihim minhum zaduhum rahaqa. Dan ketika jin melihat manusia, mereka banyak nunduk-nunduk, ya, mereka banyak minta-minta, mereka banyak berlindung, meminta perlindungan kepada jin karena takut kepada jin, maka jin tadi justru menambahkan rahaq, menambahkan kerugian. Makna rahaq adalah khaufa. Ya, wa irhaba. Jadi kalau kita sudah takut duluan, jin itu akan menambahkan ketakutan. Wa irhab, dan ditakut-takuti. Ada penampakan. Penampakan dengan sosok yang ngeri kita. Ya, ngerinya ya kita ngeri lihat mata jatuh apa misalkan berdarah, kan kita ngeri. Ya, ditakut-takuti dengan demikian. Ya itulah pekerjaan mereka. Justru kalau kita takut, terbesit ketakutan dalam diri kita, mereka akan irhab, mereka akan menakut-takuti. Ya, akan mereka Allah berikan kemampuan kepada mereka untuk ya berpindah-pindah bentuk. Ya, Allah beri kemampuan tersebut kepada mereka. Ya. Wa za'ara hatta baqaw ashadda minhum makhafata wa khawfatan wa akthar ta'awudan bihim, sehingga demikian terus ditakut-takuti sampai begitu dahsyat ketakutan mereka kepada jin tadi. Sampai tingkatan kalau sudah takut apapun dilakukan. Ya, sehingga cerita kalau orang-orang dulu misalkan ada korban anak kecil baru lahir, ada korban ini dibunuh, ya. Ya, itu memang terjadi. Pada zaman jahiliyah, pada zaman Rasulullah demikian. Ya. Rela menguburkan anak perempuannya yang baru lahir untuk siapa? Untuk berhalanya. Rela membunuh anaknya yang dia cintai untuk apa? Untuk Lata dan Uzza. Karena takut ya kepada jin-jin tadi, dengan patung-patung tadi. Kalau bahasa sini itu takut kualat. Nanti kamu kualat loh. Ya. Mendengar kata kualat itu luar biasa. Takutnya gemetar, luar biasa. Tapi ketika awas dosa loh, biasa aja kayaknya. Ninggalkan sholat dosa loh, biasa aja kayaknya. Tapi kok kualat loh, langsung. Kualat 7 turunan ditambah lagi. Nambah-nambah lagi. Wa'alaikum warahmatullah. Ya, kama qala Qatadah, fazaduhum rahaqa ay isman wazdadatil jin 'alaihim jara'atan. Itu jin akan menambahkan kejelekan dan semakin jin itu akan menambahkan perbuatan-perbuatan yang jelek kepada manusia tadi. Semakin berlindung, semakin takut kepada jin, semakin jinnya itu akan memberikan ketakutan, ketakutan yang lebih, lebih ya, pada tingkatan ketakutan yang luar biasa. Ya. Khana fi din azakumullah. Ya. Qala Tsauri an Mansur an Ibrahim. Berkata Tsauri dari Mansur dari Ibrahim An-Nakhai ketika menafsirkan fazaduhum rahaqa ay izdadatil jin 'alaihim jara'atan, yaitu jin bertambah semena-mena, bertambah sombong, bertambah usil kepada siapa? Kepada orang yang berlindung tadi. Semakin kita minta sama jin, berlindung kepada jin, jin itu akan menakut-nakuti kita. Terus ditakut-takuti dengan ketakutan yang luar biasa. Sampai rela membunuh anaknya, istrinya, bahkan orang tuanya karena saking takutnya. Allahul musta'an. Qala As-Sudi, kana ar-rajul yakhruju bi ahlihi. Ya, As-Sudi menceritakan, dulu orang-orang jahiliyah membawa keluar keluarganya fayatil ardhah. Nah, ketika mereka melakukan perjalanan keluar kotanya, mereka singgah di sebuah tempat, yang siluha, mereka singgah di situ. Fayaqul, orang-orang jahiliyah dulu akan mengatakan, a'udzu bisayyidi hadzal wadi minal jin an adzarra ana fihi aw mali aw waladi aw mashiyatihi. Ya, aku berlindung dengan penunggu lembah ini dari kejahatan jin-jin yang lain, jangan sampai memudaratkanku, memudaratkan diriku, hartaku, anakku atau perjalananku. Ya, berlindungnya kepada siapa? Kepada ketua jinnya di situ, raja jinnya di situ. Ya. Kalau kata dah, fa'in ada bihim min dunillah rahaqathum jinnu al-ada'in dzalik. Kalau seseorang itu sudah berlindung kepada selain Allah, maka jin akan senantiasa menakut-nakuti dia dengan ketakutan yang berbagai macam. Enggak akan tenang hidupnya. Sehingga kalau orang takutnya kepada selain Allah, jin itu akan menanamkan ketakutan. Ketakutan yang luar biasa. Sama larangan Allah biasa saja, sama larangan jin, larangan dukun, larangan orang, takutnya luar biasa. Sehingga pikiran mereka penuh dengan ketakutan. Kualat ini. Sampai kalau kita lihat apapun itu dalam bab pernikahan, karena jeblok patok. Ini kualat ini. Kalau Sabtu ketemu apa tuh? Sabtu ketemu apa gitu ya? Jeblok patok itu namanya ya. Kualat ini nanti mati kalau nikah sampai nikah. Ya iya. Mati semua manusia. Pasti mati. Ya, kalau hajatan ini harus kita nyembelih ayam hitam. Darahnya dikucurkan keliling. Pojok-pojoknya ditancepi sate bawang sama apa itu namanya? Cabai. Supaya musibah tidak datang. Dan berbagai macam ketakutan-ketakutan yang dibuat-buat. Apa hubungannya cabai dengan musibah? Ya enggak ada. Hubungannya ayam hitam dan musibah apa? Ya enggak ada. Tapi itulah perkara-perkara yang tidak masuk akal mereka percaya. Bahkan ya dalam masalah dunia dia pendidikannya tinggi. Ya, tetapi ketika mohon maaf ini, ketika sedang nyalon kepala daerah, mereka datang ke dukun. Ini kita tidak menuduh siapapun, tapi sering kita dapati. Kemudian mereka menanti kalau malam sebelum pilkada, menunggu daru, tahu daru? Daru, tahu daru enggak? Ada yang darunya itu harimau, ada yang darunya singa, ada yang darunya apa namanya? Subhanallah, naga. Kalau muncul, berarti kamu akan menang. Allahu Akbar, kok bisa orang yang S3 percaya dengan seperti itu? Dan saya menyaksikan sendiri. Ketika salah satu saudara, ya kita mau sebut, nyalon. Seperti itulah kok, Allahu Akbar, sedih rasanya. Dan lebih parah lagi, ya, dia mengatasnamakan Daru itu malaikat. Ketika kita ingatkan, itu malaikat yang menjelma. Allahu Akbar, sedih Daru. Kok bisa seperti itu? Ya. Demikianlah, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang semakin berlindung kepada jin, berlindung kepada selain Allah, bersandar supaya menang. Supaya menang bagaimana? Harus ritual ini, harus ritual itu. Kepada selain Allah, jin akan mempermainkan dia dengan ketakutan, ketakutan, ketakutan, ketakutan. Ya, sampai tingkatan tadi, ya percaya kalau darunya turun dia akan menang. Ketika supaya agak islami-islami sedikit, darunya itu daru malaikat. Ya, jadi bukan daru harimau lagi, tapi darunya daru malaikat. Tahu paham daru ya? Kalau enggak paham googling lah, lihat daru maksudnya apa, itu budaya Jawa seperti itu. Allahul musta'an, demikian sesuatu yang sangat mengerikan kita lihat, ya. Bukan kita untuk ya mengkafir-kafirkan orang, tetapi untuk mengingatkan, tindakan demikian itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Kita sampaikan, itu kesyirikan kepada Allah. Ya, meminta kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah. Ya, dan kita sabar ketika menasehati manusia. Ya, sebagaimana sabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabarnya di Madinah 13 tahun. Sabarnya di Mekah 13 tahun mendakwahi kaum musyrikin yang seperti tadi itu, yang percaya dengan jin. Kemudian sabarnya Rasulullah menghadapi orang-orang musyrikin plus Yahudi Nasrani plus munafik. Ya. Yang kekufurannya sangat jelas tapi Rasulullah enggak pernah ya untuk kemudian memanggil mereka dengan kafir. Ya. Walaupun mereka kafir. Karena mereka ngakunya muslim. Saya muslim. Saya sholat di belakang. Ya, saya haji, saya ini. Tetapi ucapan dan tindakan mereka justru memusuhi Islam. Kelihatan kemunafikannya, tetapi ya demikianlah ujian bagi kita ketika menghadapi orang-orang yang seperti itu. Sabar. Kita sampaikan saja, sampaikan, sampaikan, sampaikan sampai turun innal munafiqin fi dzarfil asfali minan nar. Orang munafik itu di lembah terbawa tempat kerak daripada api neraka. Diancam dengan ayat-ayat seperti itu. Ya. Ya. Sehingga yu'allam, yu'allam. Ajari, ajari, pahamkan kepada orang. Inilah dakwah. Namanya dakwah itu menyampaikan. Masalah mereka ikut atau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Fadlikum alina azakumullah. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, حدثنا أبو سعيد يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال حدثنا الزبير ابن الخريد عن إكرمة. Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Yahya bin Sa'id Al-Qattan, telah menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir, beliau berkata telah menceritakan kepada kami ayahku, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Zubair bin Al-Khurayt dari Ikrimah. Qala, beliau berkata, kana al-jinnu yafruquna minal insi kama yafruqul ins minhum aw ashad. Perhatikan di sini. Sesungguhnya jin itu mereka takut terhadap manusia sebagai manusia, sebagaimana manusia itu takut terhadap jin. Ya, ana ulang ini. Jin itu takut kepada manusia sebagaimana manusia juga takut sama jin. Au asyad, bahkan ketakutan jin kepada kita lebih dahsyat ketakutannya kepada daripada ketakutan kita kepada jin. Fakana al-ins, manusia itu idza nazalu wadiyan harabal jinn. Manusia itu kalau melewati sebuah lembah, kita tahu lembah itu tempatnya jin. Ya. Ya, sebagaimana dalam hadis, jin itu banyak berkumpul di lembah. Berkumpul di laut, di atas air dan di lembah. Maka ketika manusia melewati lembah tadi, maka jin tadi ketakutan dan bubar. Takut karena ada manusia lewat. Fayaqulu sayyidul qaum, tetapi kemudian manusianya justru mengatakan, na'udzu bisayyidi ahli hadzal wadi, aku berlindung dengan orang mulianya dari lembah ini. Ya, melihat manusianya juga takut dengan jin, akhirnya faqalal jin, jin berkata lagi, narahum yafruquna minna kama nafruqu minhum. Ya. Kita rupanya melihat mereka pun takut dari kita sebagaimana kita takut dari mereka. Fadanau minal ins, maka akhirnya pun mereka mendekati manusia tadi, fa asabuhum bil khabl wal junun, maka akhirnya jin tadi ya menimpakan penyakit-penyakit dan kesurupan-kesurupan. Khabl ya dan junun. Ya, membacakan jambi-jambinya dan kemudian memberikan merasuki daripada manusia tadi. Jadi kenapa jin itu merasuki orang? Karena orang itu takut. Takut kepada jin. Dan ketika takut bukannya berlindung kepada Allah, justru manusia tadi berlindung kepada jin, atau dia ya tidak berlindung kepada Allah dan malah sombong. Akhirnya jinnya tadi sekuat tenaga melawan orang tadi. Dirasukilah. Ya. Dirasukilah. Ya, ada sebuah kisah kita alami sendiri ini. Ada seorang dokter. Ya, mungkin karena dia kepinter, saking pinternya, enggak percaya jin. Menurut mereka kesurupan itu adalah sebuah penyakit demam. Kasih apa itu obat penurun panas? Apa namanya? Paracetamol hilang sudah. Ya, enggak percaya sama padahal abinya ya inilah tokoh masyarakat dalam agama. Ini dokter enggak percaya ini sama yang namanya jin. Menurut mereka jin adalah ya apalah bahasa mereka. Suatu ketika dia sedang mengadakan perjalanan, ya, kemudian dia pengen buang air, ya, masuklah ke sebuah WC. Ya, keluar dari WC sudah junun, sudah kesurupan. Ya, kita disuruh ngerukyah. Dan yang seperti ini, ikhwana fiddin azakumullah, setelah dia merasakan apa yang mereka selama ini tidak percayai, ya baru itu dia mempercayainya. Ya, baru percaya. Dan kasus yang lain juga sama, ya, ketika kita mendapati ada orang kesurupan, diceritakan orang tadi, ya, rupanya karena pengin ya dia cinta kepada seseorang, akhirnya dia meminta jin untuk supaya orang tadi mencintainya, justru dianya dirasuki oleh jin tadi. Ya, ada lagi orang yang pengin pinter, ya, supaya ujian nasionalnya lulus, dikasih jambi-jambi, dia amalkan, akhirnya kesurupan. Dan itu kita alami pernah rukyah orang-orang yang seperti itu, ya. Ya, ceritanya begitu, ya. Subhanallah, ikhwana fi din azakumullah. Demikianlah, kalau seseorang itu sudah berlindung kepada jin, takut dengan jin, maka jin tersebut fa asabuhum bil khabl wal junun, akan khabl, akan menjambi-jambi, akan memberikan ketakutan, sugesti-sugesti supaya takut, dan juga akan diberikan penyakit junun. Dan kita perhatikan, ikhwana fi din azakumullah, hati-hati dengan kesurupan. Kesurupan itu, syaitan kalau sudah merasuki tubuh seseorang, dia akan merusak manusia itu, ya, apalagi kalau sudah benci akan merusak. Dan khawatirnya kalau tidak segera diruqyah, maka kerusakan itu akan menjadi kerusakan otak yang akhirnya bukan hanya masalah kesurupan, tetapi sudah kelainan jiwa, ya, yang itu berarti harus masuk rumah sakit jiwa. Hati-hati. Banyak kasusnya pernah dulu, masih ingat mungkin sekitar tahun 2000 berapa, 2007. Ada orang ahli bela diri, ya, untuk tingkat tertentu dia harus mengadakan sebuah tirakat menjadi pendekar, mengelana 4 tahun. Hilang 4 tahun ditemukan sama keluarganya sudah majnun. Sudah majnun. Katanya kalau lulus dari majnun jadi tingkat tinggi begitu. Tetapi rupanya majnun terus. Majnun terus. Allahu Akbar. Sudah parah seperti itu, dibawa ke ma'had, disuruh diruqyah. Sampai 3 bulan diruqyah. Ya cuma kayak gitu saja. Ya, setelah ada teman ikhwan yang dia juga kerja di rumah sakit jiwa ya, di Magelang. Ya, ini sih sudah tingkatan, istilahnya bahasanya sudah koslet lah gitu. Ya. Sudah tingkatan penyakit jiwa, bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar junun, bukan hanya sekedar ya dirasuki oleh jin. Karena dia sudah kayak dalam dongeng lah ya, dalam komik dia mengelana keliling Jawa jalan kaki supaya jadi pendekar, nyata. Ya, tapi akhirnya jadi istilahnya wirasableng beneran. Ya, Allahu Akbar. Dan ini khonafidin azakumullah yang sangat kita sayangkan. Seorang yang sudah gila, sudah majnun. Itu rufi'atil aqlam, diangkat catatan penanya dan dia ditutup dengan apa? Dengan perbuatan syirik seperti itu. Itu yang sangat kita, ya Allah. Itulah tujuan syaitan. Ketika ada orang yang percaya dengan seperti itu akan dirasuki sampai akhirnya menjadi gila. Kalau sudah gila sama saja dia sudah mati dan dia ditutup dengan perbuatan syirik seperti itu. Dan ini yang paling mengerikan. Oleh karena itu usahakan kalau ada orang yang seperti itu diruqyah sampai sembuh supaya hidupnya tidak ditutup dengan kesyirikan. Jadi terus usaha. Ya kita berusaha 3 bulan akhirnya nyerah, panggil orang tuanya, sudahlah kita nyerah sudah, bawa ke rumah sakit jiwa saja. Ya. Ikhwan fillah jazakumullah, demikian. Jadi kita ya harus prihatin juga. Ya, harus prihatin melihat saudara kita yang mereka ya kesurupan seperti itu. Sebenarnya ruqyah itu mudah. Ya, kita semuanya yang bisa baca Quran bisa meruqyah. Cuma kadang sugesti dari masyarakat Indonesia kalau bukan ustadz, bukan kiai enggak akan bisa. Tolong orang tuanya, kakaknya, saudaranya, tetangganya bacakan Al-Baqarah, Mu'awwidzatain, ayat kursi terus tiap hari. Ya, demikian ikhwan fillah azakumullah. Jangan putus asa. Kalau kita melihat ada tetangga kita yang dia gila gara-gara melakukan ya ajian-ajian pengen jadi pendekar kemudian melakukan kesyirikan, dia jadi gila ditutup dengan itu, usahakan supaya dia tersadar kembali dan supaya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia masih hidup. Ya, diusahakan. Jangan sampai dia ditutup dengan kesyirikan kehidupannya tadi. Allahumma musta'an. Jadi tolonglah saudara kita, ya. Enggak harus ustaz. Ustaz waktunya susah. Ya. Siapapun kita yang bisa baca Quran, walaupun cuma Al-Fatihah, Al-Fatihah adalah syifa, obat. Walaupun Al-Ikhlas, ya, walaupun ya An-Nas, Al-Falaq, walaupun ayat kursi, insyaallah kita hafal, bacakan. Bacakan. Al-Baqarah dibacakan setiap sore dan malam, bacakan. Ya. Itu sangat bermanfaat insyaallah taala, biidznillah. Ya. Dan ingat kalau ketika di apa namanya di ruqyah jin tersebut berontak nakut-nakuti kita, enggak usah takut kita. Enggak usah takut. Karena dia pun hakikatnya takut dengan kita. Tapi tetap kita waspada. Karena sebagaimana kita sama orang, orang tersebut bisa membahayakan kita. Barangkali melempar senjata tajam atau apa, itu bisa saja. Dilanjutkan falidzalik. Oleh karena itu Allah berfirman, qala Allah taala wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ketika ada orang-orang dari kalangan manusia berlindung kepada orang dari kalangan jin, maka jin tersebut hanya akan menambahkan kebinasaan, menambahkan kerugian, ai isma, kejelekan. Ya. Qala Abu Aliyah wa Rabi wa Zaid bin Aslam rahaqa khawfa, ketakutan. Semakin ditambah ketakutan. Berkata Al-Aufi dari Ibn Abbas, ai isma, kejelekan. Ya. Qala Mujahid berkata, Mujahid zadal kuffar tughyana. Ya. Orang-orang yang kufur akan semakin melampaui batas. Jadi ketika seorang berlindung kepada jin, maka hanya akan bertambah kekufuran, kesyirikan. Hati-hati, ikhwan fillah jazakumullah. Dan Hati-hati ya, kadang yang seperti ini itu sangat banyak di masyarakat, apalagi budaya daripada masyarakat kita itu sangat kental dengan klinik-klinik, ya sangat kental sama klinik-klinik seperti itu. Oleh karena itu ya kita harus waspada. Salah satunya orang ketika berobat ya kepada jin, ya yang namanya dia sakit, dia datang ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit, ya ini malah datangnya ke dukun. Kalau antum perhatikan bahasanya sama mereka, ini ada yang buat ini. Siapa mbah? Orang dekat. Ada yang ngirim makanan kan kamu? Ada. Ya pasti, wong kita sakit ada yang ngirim makanan. Orang jenguk yang ngasih makanan, ngasih fulus. Nah ini akan memisahkan antar saudara. Akhirnya apa? Ketika dukun ini mengatakan, ada yang ngirim, siapa? Orang dekat siapa yang ngirim makanan? Kita percaya. Sudah, orang dekat siapa? Kakak, adik kemarin ngirim makanan, tetangga kemarin ngirim makanan. Akhirnya curiga-curiga dan bisa pecah ini saudara. Kalau kita perhatikan bahasa mereka itu seperti itu. Sama ada yang buat, mana orang dekat siapa yang ngirim makanan? Karena itu pasti. Ya, orang sakit itu ada yang jenguk, ada yang ngirim makanan, ada yang ngirimi bantuan. Ya justru yang orang berbuat baik kepada kita malah akhirnya kita musuhi. Itulah kelakuan daripada jin-jin yang nakal ketika ada seseorang yang percaya kepada jin tadi. Ya na'udzubillah. Dan ingat, seorang muslim harus pertengahan. Jangan takut. Kita takutnya hanya kepada Allah, berlindungnya kepada Allah. Diajarkan oleh Rasulullah ketika melewati tempat yang belum pernah kita lewati, a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Jangan lupa itu. Tempat yang asing, kita belum pernah ke situ. Jinnya juga belum kenal kita. Ya. Kita lewat, baca. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita mau buang air, ingat. Bismillah. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena jin itu senang kotoran. Kita buang kotoran. Sedangkan kotoran itu makanan jin. Kalau kita tidak ta'awudz diganggu sama jin gimana? Makanya kita doanya bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, bismillah aku berlindung padamu ya Allah dari jin laki-laki dan jin perempuan. Berlindung kepada Allah itu sangat lemah posisi kita. Dan juga jangan ekstrim lagi dengan sok-sok menantang. Kalau kita menantang, jinnya semakin kuat, semakin melawan kita. Ya, cukuplah berlindung kepada Allah. Sehingga orang yang bertakwa, syaitan itu akan lari. Umar, idza kana yamshi fi at-tariq yafiru minhu syaitan. Umar bin Khattab kalau jalan di sebuah tempat, syaitan kabur, terbirit-birit, wabudurat, sampai terkentut-kentut. Kenapa? Ya karena bertakwa. Enggak takut sama syaitan. Tapi kalau kitanya takut, dikerjai sama syaitan. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.